Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sekarang kita masuk ke pembahasan tamyiz. Ya. Tamyiz. Naam. التمييز. قال المصنف أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف ابن أجي الروم رحمه الله. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. يعني اسم منصوب yang menjelaskan apa yang tersamar dari zat-zat. Ya. Nahu qawlik. Ini kan definisinya mirip dengan al-hal. Al-ismul mansubul mufassiru liman bahama. Kalau al-hal, liman bahama minal hay'at. Naam. Kalau ini liman bahama minal dawat. Dan sebagaimana telah lewat, yang benar istabhama. Lima istabhama minal hay'at, lima istabhama minal dawat. Naam. Nahu. Ini salah cetak, bukan nahwa ya. Nahwu seperti pada matan al-hal, nahwu qawlik bi dhammil waw marfu'. Nahwu qawlik tasabbaba zaidun 'araqa. Ya, tasabbaba zaidun 'araqa. Zaidun bercucuran 'araqa, keringat. Wa tafaqqa'a bakrun shahman. Bakrun merekah, membelah sahman, yakni merekah di tubuhnya apa yang merekah, sahman, lemak. Ya, mungkin maksudnya menjadi gemuk gitu. Nah. Ya, merekah itu artinya membuka gitu. Jadi kayak bertambah banyak lemaknya jadi gemuk. Wa taba Muhammadun nafsan, Muhammad ya, baik ya, apanya, jiwanya. Naam, nafsan. Wa ashtaraitu 20 gulaman, aku telah membeli 20 apa? Gulaman, budak lelaki. Wa malaktu 90 na'jatan, aku telah memiliki 90 apa? Na'jatan, domba. Ya. Kambing. Wa Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia darimu. Apa? Ayah. Nah, yakni ayah Zaid lebih mulia dari ayahmu. Wa ajmalu minka wajhan, dan Zaid lebih bagus ya daripada kamu apa, wajah. Jadi wajah Zaid lebih bagus daripada wajah, gitu maksudnya. Nah, aqul al khamis min al mansubat, yang kelima dari al-mansubat, at-tamizu. Wahuwa logatan, yaitu secara bahasa, ya, maknanya dari segi bahasa Arab, faslus syai'i an ghairi. Faslus syai'i an ghairi, memisah sesuatu, memilah sesuatu dari yang lainnya. Memilah sesuatu dari yang lainnya, sehingga terbedakan dengan yang lain. Jadi jelas terbedakan dengan yang lain. Itu namanya tamyiz. Tamyiz, jadi bahasa simpelnya dalam bahasa kita, tamyiz yakni memisahkan, memilah. Sehingga terpilah, terpisah dari yang lain, sehingga terbedakan. Nah. Wa minhu qawluhu ta'ala, wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ya. Wa amtazul yawma. Ay infasilu, infasilu, memisahkan dirilah kalian. Al-yawma, hari ini ya, di hari akhirat. Ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat, yang jelek, yang ya, kafir, musyrik, berpisahlah, memisahkan diri dari kalian dari kaum mukminin. Nah, jadi dipisahkan saf barisan al-mujrimun, orang-orang kafir, dari barisan orang-orang beriman. Nah, coba lihat ya, wamtazu. Di sini al-wawu di Eropa apa? Ala hasabi maqablaha. Artinya tidak dipastikan ya. Ala hasabi maqablahnya, i'rabnya tergantung kalimat sebelumnya. Apakah ini wawu atifa ataukah ini wawu istinafiyah, ya tergantung kalimat sebelumnya. Nah, imtazu fi'lun. Imtazu fi'lu amrin mabniyun ala hasfin nun. Nah, dari kata tamtazuna, ya, fi'il khamsah, berarti mabniun ala hasfin nun, la mahalla lahu min al-i'rab. Wal wawu wal jama'a dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafi'in fa'il. Al-alif fariqa. Tamam. Kemudian al-yawma, lanjutkan i'rabnya. اليوم عندما الياس تفضل اليوم يوم ظرف زمان منصوب بالفعل علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أي منادى نكر مقصودا طلب منه حرف النداء مبني على الضم في محل نصب الهاء حرف التنبيه المجرمون في فتن لأيو مرفوع مثله وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جام ذكر سليم والنون يعود عن التنوين في الاسم المفرد. نعم. واصطلاحا ما ذكر المصنف بقوله، apa yang disebutkan oleh المصنف dengan ucapannya، هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، ada tambahan di sini بين القوسين antara dua tanda kurung، awin nisabi، awin nisabi، ya nisab، nah. Al-dawat jamak dari zat. Al-dawat jamak dari zat, yaitu zat. Ya. An-nisab jamak dari nisbah. Nanti akan datang. Baik. Nah, kenapa ditambahkan dalam syarah awin nisabi? Nah, karena memang ini bagian dari definisinya. Tetapi kenapa al-musannif Ibnu Ajurrum tidak menyebutkan nisab? Awin nisab pada matannya, ada penjelasannya di hasyiah. Nah, nomor satu, lihat. Wa innama lam yadhkuruhul musannifu, sesungguhnya musannif tidaklah menyebutkannya istighna'an anhu bi amsilatihi, karena mencukupkan darinya dengan penyebutan contoh-contohnya. Fa fihi iktifa'un, maka pada penyebutan contoh itu terdapat iktifa, ya, kecukupan. Nah, jadi hal itu telah mencukupi maksudnya. Nah, hal itu telah mencukupi dari penyebutan definisi dengan adanya contoh. Nah, contoh yang dimaksud, ya, nanti akan jelas. Nah, bagi antum yang mana yang dimaksud dengan an-nisab, karena tamyiz ada dua macam. Tamyiz al-dhat dan tamyiz al-nisbah. Untuk tamyiz al-nisbah yang jamaknya nisab, ini sudah di diberikan contoh dalam matan sehingga di definisi tidak disebutkan oleh al musannif, itu udurnya ya. Fa qawluhu al ismu ay sharihu, isim sharih, karena tamyiz la yakunu jumlatan wala shibhaha, karena sesungguhnya tamyiz itu ya tidak datang dalam bentuk jumlah dan tidak pula syibh al-jumlah. Bikhilafil hal, berbeda halnya dengan hal. Al-hal sebenarnya tidak lewat, datang dalam bentuk sharih, datang dalam bentuk muawwal bisharih. Nah, datang dalam bentuk macam-macam. Naam. Wa qawluhu al-mansub kharaja bil marfu' wal majrur. Naam. Kharaja bihi al-marfu' wal majrur, keluar dengannya al-marfu' dan al-majrur. Kemudian wa qawlu al-mufassiru ila akhirih, yakni al-mufassiru liman bahama min ad-dawat kharaja bihi al-hal, ya keluar dengannya al-hal. Naam, fa innahu yufassiru mastabhama min al-hay'at, karena al-hal itu menjelaskan apa yang samar dari sifat-sifat keadaan-keadaan. Ya. Baik. Faqad taqaddama at-tanbih 'ala anna qawl al-musannif in bahama sawabuhu istabhama, sudah lewat peringatan bahwa ucapan al-musannif menggunakan bahasa in bahama itu keliru, yang benar yang dikenal dikenal bahasa Arab adalah istabhama. Nah, jadi apa perbedaan antara al-hal dengan tamyiz? Nah, kesamaannya sama-sama isim, sama-sama mansub. Ya. Sama-sama berfungsi mufassir, menjelaskan sesuatu. Ya, tapi bedanya al-hal menjelaskan hay'at. Ya, sedangkan tamyiz menjelaskan zawat atau nisab. Perbedaan lain tadi, hal datang dalam bentuk isim sharih, juga muawwal bisharih dalam bentuk jumlah, syibhul jumlah, muawwal bisharih. Nah, sedangkan tamyiz hanya datang dalam bentuk isim sharih, tidak muawwal bisharih. Nah, itu diingat ya. Wa qawluhu min ad-dawati aw min nisabi, yani tambahan au minan nisabi ay, yaitu anna tamyiza naw'an, anna tamyiza naw'an, ya sesungguhnya tamyiz itu ada dua macam. Al awwalu tamyizud adzati, tamyizud dzati wa yuqalu lahu tamyizul mufrad. Naam, tamyiz adzat membedakan adzat. Adzat apa? Zat. Ya, zat. Nah. Baik. Dan disebut pula dengan istilah tamyiz al-mufrad. Tamyiz tunggal. Tunggal. Nah, mufrad tunggal. Wathani, yang kedua tamyizun nisbah. Ya. Tamyiz nisbah. Wa yuqalu lahu tamyizul jumlah. Nisbah itu dalam bahasa Arab maknanya, dalam bahasa kita, penyandaran. Nah, nanti akan dijelaskan maknanya. Ini maksud. Wa yuqalu tamyiz al-jumlah, tamyiz al-jumlah. Jadi tamyiz al-dhat, tamyiz al-dhat itu tamyiz mufrad. Tamyiz nisbah itu tamyiz jumlah. Fa'amma tamyiz al-dhati fahuwa ma rafa'a ibhama ismin qablahu. مجمل الحقيقة ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة. Sesuatu yang رفع mengangkat إبهام kesamaran suatu isim قبله sebelumnya, yang isim itu bersifat مجمل الحقيقة hakikatnya global, tidak jelas. Hakikatnya masih global, yakni tidak jelas. Nah, sesuatu yang sifatnya masih global, ya, masih global, itu belum ada kejelasan. Masih mengandung ya unsur kesamaran, karena masih global. Global itu ya, ada kemungkinan ini, itu. Nah, global. Hakikatnya masih global. Jadi, kesamaran itu, ibham itu pun kemudian diangkat, ya, dihilangkan dengan diberi tamyiz, menentukan salah satu dari yang masuk dalam kategori global itu. Nah, wa yaqa'u ba'dal a'dadi wal maqadiri wa ghairihima, dan tamyiz dzat, ya, posisinya jatuh setelah bilangan-bilangan. Al-a'dad, bilangan-bilangan, wal-maqadir, al-a'dad itu jama' dari adad, bilangan, ya, wal-maqadir, jama' dari miqdar, yaitu kadar-kadar nilai, nilai, bisa jadi itu kadar, nilai bobot, bisa jadi volume, akan datang nanti, wa ghairihima, dan selainnya. Baik, famithaluhu ba'dal a'dadi, contohnya setelah bilangan-bilangan, qauluk ishtaraitu 20 gulaman. Saya telah membeli 20. Nah, lihat 20 ini kan bilangan ya, angka ini, angka 20. Ya. Setelahnya datang gulaman. Naam. Aku telah membeli 20. Ya, isim 20 yang merupakan isim adad. Ini kan mujmal haqiqah, ya. Hakikatnya masih global. 20 apa? Hah? 20 ikan? 20 kelereng? Apa 20 apa ini? Global kan? Jadi masih samar. Kemudian ditamyiz, diangkat kesamaran itu ya dengan gulaman. Jelaskan buat zatnya 20 itu yang adalah gulaman. Nah, budak lelaki. Wa malaktu 90 na'jatan, juga 90 global ditamyiz dengan na'jatan. 20 ekor apa? Domba. Naam. Wa qawluhu ta'ala inni ra'aitu 11 kawkaba. Sebenarnya aku telah melihat 11 bintang. Naam. Mimpinya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Fakullun min gulaman wa na'jatan wa kawkaban tamyizun mansubun, ya, mubayyinun lil ibhami, menjelaskan kesamaran al-hasil yang terjadi fi dhati, pada zat 20 wa 90 wa 11. Zat apa gerangan itu yang disebutkan angkanya 20, 90, 11, itu pun ditamyiz dengan gulaman, na'jatan, kaukaban. Na'am. Wa wajhul ibhami fiha, sisi kesamaran padanya letaknya di mana? Annaha salihatun likulli ma'dudin. Bahwa sesungguhnya ya letaknya letak kesamaran itu di mana? Sesungguhnya angka itu solihatun bisa cocok likulli ma'dud untuk setiap ya benda yang dihitung. Nah, benda apa saja yang bisa dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya ya, itu ma'dud, itu bisa ya masuk pada 20, 90, 11. Wadhalika annaka, hal itu dikarenakan anda lawiktasorta, jika anda mencukupkan mahalan misalkan ada qaulik dengan ucapanmu ishtaraitu 20, aku telah membeli 20. Iktasorta ala hadha. Al-kalam, anda mencukupkan dengan itu saja. Ishtaraitu 20. Berhenti sampai situ. Ya. La baqiyal kalamu mubhaman. Sungguh baqiyal kalamu, ucapan itu ya tersisa mubhaman. Ya. Tetap tersisa sebagai ucapan yang mubham, yang tidak ya jelas. 20 apa? Global ini mujmal. 20 apa? Enggak jelas, enggak mubayyan, enggak ada penjelasan. Maka tetap dalam keadaan samar seperti tidak ada kejelasan. Lianna sami'ah, karena sesungguhnya pendengar, la yadri, dia tidak tahu. Madza aradta biqaulik 20, apa yang anda maksud dengan ucapan anda 20. Karena itu bersifat global, mujmal. Hal aradta biha, apakah anda memaksudkan dengan ya kata itu 20 kitaban, 20 kitab, au qalaman atau 20 pulpen, au thauban atau pakaian, au ghaira dhalik atau selain itu dari benda-benda yang bisa dihitung. Falamma qulta, kemudian tatkala anda menyambung ucapan anda yang mengatakan gulaman, budak lelaki, rafa'ta, anda pun mengangkat hadzal ibhama alhasila, hadzal ibhama alhasila, kesamaran yang terjadi ini, anda angkat kesamaran yang terjadi ini fi hadhil kalimah, pada kata ini, daripada kata ishrin. Anda mengangkat kesamaran yang terjadi pada kata ishrin ketika memberi tamyiz. Itulah fungsinya. Tayyib. Wa mithaluhu ba'da al-maqadiri min al-mawzunat. Dan contohnya setelah al-maqadir, setelah kadar-kadar nilai-nilai dari ya berupa apa? Ini al-maqadir meliputi min al-mawzunat, kadar-kadar atau nilai-nilai berupa al-mawzunat, benda-benda yang ditimbang bobotnya, ya kadar beratnya berapa. Qauluk ishtaraitu ratlan asalan, saya telah membeli satu ritel, itu nilai bobot berat ya, satu ritel apa ya, bisa minyak, bisa madu, bisa ini, kemudian ditambis asalan madu, au minal makilat atau maqadir, yakni kadar-kadar nilai-nilai berupa sesuatu yang ditakar volumenya itu al-makilat. Nah, ini takaran. Qauluk tasaddaqtu bi sha'in tamran, saya telah bersedekah dengan satu sha'. Ini nilai takaran volume satu sha'. Satu sha' apa? Ditamis dengan tamran kurma. Au minal masahati atau ya nilai ya berupa apa, al-masahat itu luas tanah ya, ukuran tanah luas tanah. Qauluk bi'tu shibran ardan, saya telah menjual sejengkal tanah. Fa'asadan tamyizun mansubun mubayyinun lil ibhamil hasili fi dhati ratlan, Ya. Asalan ada tamyiz ya dengan i'rab mansub yang menjelaskan kesamaran yang terjadi pada zat radlan wa wajhul ibhami fi, dan sisi kesamaran pada kata radlan annahu, bahwa sesungguhnya kata itu solihun, cocok li kulli mauzunin, untuk setiap benda yang ditimbang bobotnya. Wa mithluhu ma ba'dahu, sama dengannya kata yang datang setelahnya. Tapi penjelasannya sama. Ya. Tamran menjelaskan kesamaran yang terjadi pada kata so', kata-kata so' cocok untuk setiap yang makil, yang ditakar volumenya. Nah, bi'ta, na'am. Kemudian ardon adalah tamyiz yang mengangkat kesamaran pada shibr, sejengkal, karena sejengkal ya adalah kata yang cocok untuk segala sesuatu yang diukur luasnya. Tayyib. Begitu. Ya. Diukur panjangnya, lebarnya, nah, luasnya. Tersisa i'rab ya. Selesai penjelasannya, kita kembali kepada i'rab mulai dari istaghaitu wa syarina gulaman. Fadhar. Berderet seterusnya ini sampai selesai semua i'rabnya. Kok enggak masuk suaranya? En mukabbir. Watta dhamirun muttasilun mabniyun. Jadi jauhkan dari mulutnya antum. Antum jauhkan karena ingin melihat kitab atau gimana? Posisinya kayak menghalangi dari kitab ya. Makanya tutup kitabnya. Dhamirun muttasilun. Ladhommi fi mahalli raf'il fa'il. Ishrina. Tidak masuk ya? Tidak bisa. Zid. Yang lain tadi jelas. Cara megangnya kayak nyantamnya. Fadalah. Ishrina maf'ulun bihi. Mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi alya niabatan anil fatha ya annahu mulhaqun bi jam'i mudzakkar salim. Mulhaq ya, mulhaq bi jam'i mudzakkar salim. Naam. Bulaman tamyizun mansubun bil fi'li mansubun bi ishrina wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih. طيب بعده ملك تسئين نهجة ملك فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل تسئين مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الياء niabatan anil fatih li'annahu mulhaqun bijamil mudhakkar salim. Na'jatan. Na'jatan tamyizun mufradun min tis'ina mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhiri. Nah. Itu disebut apa di sini? Tamyiz mufrad mansub mansubun bi 20. Yang tadi yang ini mansubun bi 90. Begitu di penjelasan i'rabnya. Ba'da inni ra'aytu ahda asyara kawkaban inni in harfu nasbin wa tawkidin tarfu al-ismu wa tansibu al-khabar al-ya'u ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمه إن. نعم يا متكلم يا طيب. رأيت رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أحد عشر مفعول به أول مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. كوكبا تمييز مفرد منصوب بأحد عشر. الفتحة ظاهرة على آخره. طيب اشتريت رطلا عسلا. اشتريت رطلا عسلا. اشترى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو التاء. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. رطلا مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعسلا تمييز مفرد منصوب برطلا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بعده أصدقت بصاع تمرة. تصدقت بصاع تمرة. تصدق فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الباء حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صاع اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تمر تمييز مفرد منصوب بصاع وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تفضل تلاتيها. نعم. بئت شبرا أرضا. فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو التاء. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. شبرا مفعول به منصوب بفعله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تكلم لك. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أرضا مفرد منصوب بشبرا وعلامة رفعه على آخره. طيب وأما تمييز النسبة فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. أدبن تمييز النسبة yang juga disebut tamyiz apa tadi? Tamyiz jumlah. Adalah tamyiz yang mengangkat kesamaran nisbah penyandaran. Ya. Atau kalau kita bahasakan penisbatan gitu ya, tapi di kamus enggak ada itu. Nah, Anda cari di KBBI enggak ada bahasa penisbatan. Nah, penyandaran yang ada. Baik. Fi jumlatin dalam satu jumlah. Jadi, tamyiz yang mengangkat kesamaran nisbah penyandaran dalam satu jumlah. Yang nisbah itu, penyandaran itu naam sabiq alaih mendahuluinya. Yakni didahului oleh apa? Fi jumlatin sabiqun alaih, dalam satu jumlah yang mendahuluinya gitu. Nah. Dalam satu jumlah yang mendahuluinya. Jadi mengangkat kesamaran penyandaran dalam satu jumlah yang mendahului atasnya. Tayyib, wa huwa naw'an, nanti akan semakin jelas dengan contoh ya. Nah, terbagi dua, yaitu muhawwal, nah, yang sifatnya muhawwal, wa ghairu muhawwal. Muhawwal itu peralihan. Muhawwal artinya peralihan. Ghair muhawwal ini ya, bukan peralihan. Fa'ammal muhawwalu fahuwa thalathatu aqsam. Adapun al-muhawwal ya, yang mengalami peralihan, maka itu terbagi tiga. Al-awwalu al-muhawwalu anil fa'il, peralihan dari fa'il. Jadi tamyiz itu sebenarnya asalnya fa'il dialihkan jadi tamyiz. Nahwu tasabbaba zaidun araqa. Ya, Zaid bercucuran keringat, arafan keringat. Watafaqqa Bakrun syahman, Bakrun merekah, ya, terbelah apanya, syahman, lemak, yani tampak jadi gemuk gitu. Wataba Muhammadun nafsan, Muhammad baik, ya, jiwa, jiwanya. Fa'arakan, maka araqan tamyizun mansubun mubayyinun li ibhami nisbati tasabbubi ila zaidun. Ya, araqan ada tamyiz yang mansub yang menjelaskan kesamaran penyandaran. Jadi penisbatan itu penyandaran, nisbah penyandaran, tasabbub bercucuran ya ila zaidun kepada Zaid. Jadi apa yang dinisbahkan ke Zaid atau tasabbub bercucuran disebahkan ke Zaid, ya, disandarkan kepada Zaid, dan itu mubham. Apa yang bercucuran pada Zaid? Zaid bercucuran apa? Bercucuran air, bercucuran air mata, ya, keringat, global kan. Nah, maka ditambis dengan arokon, yakni keringat yang bercucuran. Nah, wahwa muhawwalun. Wahuwa muhawwalun an fa'il, dan itu peralihan dari fa'il. Itu kata araqan yang menjadi tamyiz ini peralihan dari fa'il. Asalnya fa'il sebenarnya. Idil aslu, karena pada asalnya tasabbaba araqu zaidin. Tasabbaba araqu zaidin. Tasabbaba fi'lun madin, araqu fa'il. Ya, mafhum bil fi'il, mudaf. Zaidin mudhaf ilai. Ini asalnya. Kemudian dialihkan araku ini yang tadinya fa'il menjadi tamyiz. Tasabbaba zaidun araqan. Samaan? Jadi di sini ada nisbah dalam satu jumlah. Ada nisbah dalam satu jumlah sifatnya ibham, samar. Apa nisbah atau penyandaran dalam satu jumlah yang samar? Yaitu dalam contoh ini penisbahan, ini penyandaran tasabbub kepada Zaid. Nah, dan itu ibham. Maka ya, itu kemudian diangkat ya ibham itu dengan araqan yang sebenarnya asalnya ini sebenarnya fa'il dijadikan tamyiz. Nah, itu kembali ke definisinya, ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin. Sesuatu yang mengangkat kesamaran penyandaran dalam satu jumlah ya, yang sabiqatin alai, jumlah itu mendahului tamyiz tersebut. Nah, ada penisbahan, penisbatan yakni penyandaran dalam jumlah ya yang samar, kemudian didatangkan setelahnya tamyiz untuk mengangkat kesamaran itu. Jelas? Wa mithalu min at-tanzili qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala washta'ala ar-ra'su shayba. Naam, apa makna ista'ala? Menyala. Hah? Iya. Menyala jadi terang gitu ya. Ya, kepala itu jadi menyala terang dengan apa? dengan uban. Kan putih uban ini. Nah, kalau hitam semua rambutnya kan gelap. Ini kan sudah, berarti sudah penuh dengan uban, sudah banyak ubannya berarti, sehingga kelihatan menyala terang putih gitu. Baik. Jadi di sini ada nisbah ya, penyandaran apa? Isti'al ya, menyala terang pada pada kepala. Nah, tapi ini apa? Apakah ada api di kepala atau apa kan? Nah, global. Nah, ternyata syaib. Ternyata membuat kelihatan terang menyala itu adalah uban. Maksudnya sudah penuh uban gitu maksudnya. Ya. Kepala itu sudah penuh dengan uban. Wal aswallahu wallahu alam wasta'ala syaibur ra's. Nah. Ya, ini tampak ya. Tampak putih gitu kelihatan terang. Uban haram, uban kepala itu. Nah. Ya, jadi sudah lewat waktunya nah, sampai 15 aja. Dan tersisa Irab dua contoh ini ya. Kelanjutannya insyaallah pertemuan yang akan datang. Tafadhal jazakumullah khairan. Alhamdulillah.